Nah, terjemahnya? Jika ingin ditambah maka jangan. Baik. Yang afdal, ini faedah kedua, bahwa sighah bentuk talbiyah adalah apa yang tertulis dalam hadis ini. Apakah yang dari Nabi secara langsung ataupun dari sahabat Ibnu Umar, dari Umar, yaitu yang pertama labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan juga yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar yang menyatakan labbaika labbaika wasa'daik wal khairu biyadaik labbaika war raghba'u ilaik wal 'amal. Itu yang afdal, yang dari Nabi SAW dan yang dari asar-asar sahabat. Qala fa in zada fala ba's, kalaupun ada tambahan tidak mengapa. Pertanyaannya, apakah itu bukan bid'ah? Karena dikatakan bukan bid'ah, bahkan dikatakan la ba'sa, tidak mengapa, karena inti dari haji dan umrah adalah zikrullah. Disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsira, atau disebutkan di sana dengan kalimat kama, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian dulu di masa jahiliyah. Artinya mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Semua yang semakna dengan itu dzikrullah. Perbanyaklah dzikir. Tetapi jangan lupa talbiyah yang syar'iyah, yang masnunah dari Nabi SAW, jangan ditinggal. Itu intinya. Silakan kalian berzikir karena kalian sedang ibadah, tetapi intinya adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Atsalitsah, yang ketiga. Yang keras suaranya biar kedengaran sama mereka. Nah, terus. Yeah, dari tawaf ke sa'i, dari sa'i ke tahallul, begitu. Terus, atau dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, itu pun dalam perjalanan memperbanyak talbiyah. Terus, ya, menanjaki tanjakan gunung atau menuruni turunan. Nah, terus. Naam. Yakfi? Mau dipotong dua? Ma'akhika. Taib labas. Yang ketiga, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa talbiyah, kalimat labbaik Allahumma labbaik, adalah syiarnya haji seperti takbir di dalam salat. Artinya kedudukannya seperti kedudukan takbir dalam salat. Berapa kali kita menyebutkan takbir dalam salat? Berkali-kali. Kapan itu diucapkan? Dari berdiri berpindah ke ruku, takbir. Dari ruku, dari i'tidal berpindah ke sujud, takbir. Dari posisi ke posisi lainnya, bertakbir. Demikian pula talbiyah. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, berjalan sampai ke Ka'bah, kemudian tawaf. Selesai tawaf kita mendatangi mas'a, tempat sa'i. Labbaik Allahumma labbaik, begitu. Demikian pula ketika dalam keadaan, kalau dalam umrah, ketika lihat Ka'bah selesai talbiyah, berhenti. Enggak ada lagi talbiyah. berganti dengan zikir yang bebas apa saja. Tetapi kalau haji, maka engkau akan bertalbiyah terus sampai engkau di Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah. Pertanyaannya sekarang, dari Arafah ke Muzdalifah tanggal berapa? Hah? 9? Jam berapa? Berarti ba'dal maghrib. Kalau ba'dal maghrib tanggal berapa? 6, 10. Barakallahu fikum. Jadi karena dalam Islam perubahan tanggal itu maghrib, bukan jam 12 malam. Maka kamu bilang tanggal 9, langsung saya paham, berarti engkau menghitung siangnya. Tapi pulangnya dari Arafah itu ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib itu adalah sudah masuk tanggal 10. Maka setelah itu, ketika perjalanan dari Arafah, berarti malam tanggal 10, ada dua pilihan. Boleh membaca terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh pula membaca dengan takbir Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Maka saat itu gemuruh manusia, jutaan membaca talbiyah sebagian, sebagian membaca takbir, takbir Eid. Sangat-sangat berkesan bagi orang yang haji, masya Allah. Berarti itu kesalah, akad takbiri fis salah. Kedudukannya seperti takbir dalam salat. Berpindah dari satu mansak ke mansak yang lain, bertakbir lagi. Setelah sampai di Muzdalifah, istirahat, bangun, berjalan kemana? Ke Mina, mau lempar jumrah. Kembali bertalbiyah lagi. Ila akhir. Wahakadah. Ketika menaiki tanjakan, ketika menuruni turunan, atau ketika bertemu dengan jamaah haji lain, apa perlunya bertemu jamaah haji kemudian kita bertalbiyah? Artinya aku dengan kalian, kami dengan kalian sama sedang ibadah. Nah, apalagi kalau orang itu dalam tanda petik cari gara-gara. Kamu yang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau ucapkan labbaik, Allahumma labbaik. Dia sadar kalau ini sedang ibadah, sehingga reda amarahnya atau reda emosinya. Atau ketika fi'li mahdurin, ini masalah. Apa maksudnya ketika fi'li mahdurin? Mahdur itu perkara yang dihindari, perkara yang dilarang. Ketika dikerjakan dikatakan talbiyah juga, yakni mengingatkan kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang ihram, kamu talbiyah lagi di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Oh iya, saya masih ibadah. Li'anna fiha at-tadhkir 'ala al-iqamah. Iqra. Anta. Nah. Agra suaranya, irfa' as-saut. Istijabah da'ihi. Artinya hendaknya ya yang sebelumnya belum terjemahkan. Lianna fiha tadkir alal iqamah. Orang yang berdiri lagi ngapain? Peringatan atas orang yang berdiri. Berdiri ngapain? Hah? Man ya'rif man maqsud. Terjemah dengan makna berbeda. Setelah kamu terjemahkan, kamu lihat siyakul kalam. Siyakul kalamnya kalau kamu orang berdiri enggak nyambung. Karena padanya ada peringatan bagi orang yang berdiri. Emang orang berdiri harus diperingatkan. Iqamah memiliki makna muqim. Iya kan? Iqamah memiliki makna wukuf. Wukuf berdiam diri di satu tempat juga iqamah. Dan itu yang cocok di sini. Orang yang sedang wukuf di sana, orang yang sedang berdiam di ibadah sana, diingatkan. Ini menyambung atau berkait dengan yang sebelumnya. Yaitu kalimat, in au fi'li mahdhurin, atau ketika ada yang melakukan sesuatu yang pelanggaran. Karena padanya ada peringatan mengingatkan orang yang sedang beribadah. Iqamah di sana adalah ibadah atau wukuf dalam ibadah. Iqamah ala ta'atillah. Baik, jarun majrur muta'alliqun bimadha? Naam. Dia iqamahnya ala ta'atillah. Itu makna iqamah di sana. Berdiam dalam taat pada Allah Ta'ala. Wal istijabah lida'ihi. Dan dalam menyambut ajakan-ajakan atau perintah-perintah Allah. Baik, selanjutnya. Qala Syekhul Islam. Mash'ar itu tempatnya. Syiar itu nama bendanya, nama perbuatannya. Mash'ar berarti tempatnya. Seperti Arafah, Muzdalifah, itu Mash'ar. Mina itu juga Mash'ar. Berarti terjemahannya, kalau Syekhul Islam berkata Syekhul Islam, dan terus bertalbiyah ketika berpindah atau pergi dari satu tempat syiar, dari satu Mash'ar ke Mash'ar lainnya. Hingga kapan? Nah, hingga melempar jumrah Aqabah. Tanggal berapa melempar jumrah Aqabah? Tanggal 10 Zulhijjah. Datang dari Muzdalifah langsung melempar jumrah, itu Aqabah saja. Jumrah itu ada 3, jamarat ada 3. Tapi ketika pulang atau ketika datang dari Muzdalifah hanya melempar jumrah Aqabah dan setelah itu tahallul. Setelah itu tahallul. Maka berhenti talbiyah karena telah tahallul. Faidha syara'a fir rami, kalau sudah masuk ke dalam melempar jumrah, qata'at talbiyah, berhenti talbiyah. Li'annahu haina idin yashra' fit tahallul, karena dia ketika itu yashra' bimana syuru' masuk ke dalam perbuatan tahallul. Bukan syariat, tapi maknanya syuru', dan kalian telah mempelajari af'al syuru'. Yang keempat, ikra. Iqrar itu mengakui dan mengakui kekuasaannya. Takrir. Terus ala wa fahiya muhtawiyatun ala tajwid. Yang keempat, sudah lewat faedah yang kita dapatkan secara dalam makna ringkas, yaitu apa yang terkandung di dalam talbiyah dari berbagai macam dzikir. Di sana ada iqamah ala ta'atillah, ada ikrar bahwa kita akan tetap dalam ketaatan pada Allah. Ada isbatul wahdaniyah, ada penetapan keesaan Allah secara mutlak, ada penetapan puji-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ada penyandaran kenikmatan-kenikmatan kepadanya, ada ikrar pengakuan atas kekuasaan Allah, ketinggiannya, sultannya secara mutlak. Maka kalimat talbiyah ini mengandung tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat sekaligus. Masya Allah. Rabi'ah, ikra. Yang kelima. Tukhfid sawtaha. Nah. Madamat, apa artinya? Ya. Maka hey. Merendahkan. Nah, yang kelima, madamat talbiyah syiarul hajj. Selama kita tahu bahwa talbiyah itu syiar haji, maka bagi laki-laki hendaklah mengeraskan suaranya. Syiar itu harus benar-benar disiarkan. Bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia. Siarkan. Ya. Baik. Karena memang syiar artinya betul-betul diberitahukan pada semua orang bahwa kami sedang beribadah. Itu makna syiar. Seperti azan itu syiar. Demikian pula talbiyah itu syiar. Maka keraskan suaranya. Tidak mengapa riuh, ramai ya, terdengar suara talbiyah dari para hujjaj. Jadi rafa'as saut biha lirrijal. Karena ini adalah syiar. Kenapa tersenyum? Hah? Ingat indah siar. Nah, iya memang. Semua urusan siaran mesti ada kalimat siar di sana. Karena memang dari kata syiar. Ammal mar'ah fatakhfid sawtaha. Adapun perempuan merendahkan suaranya karena khawatir fitnah. Karena suara perempuan fitnah. Ketika laki-laki mengingatkan imamnya yang salah dengan subhanallah, perempuan tidak boleh dengan subhanallah. Dengan menepuk-nepuk pahanya atau dengan yang demikian atau yang sejenisnya. Fahiyah muhtawiyah, karena dia suaranya adalah fitnah, maka tidak diperbolehkan menjadi imam ketika sholat dan tidak disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk membuat muhadharah pengajian yang di sana adalah laki-laki. Baik, ini khusus bagi para wanita. Bahwa suara mereka bisa menjadi fitnah, maka hendaklah merendahkan suaranya terdengar untuk dirinya sendiri saja. Taib, ini baru lima. Wa antum katabtum ziyada fawaid. Sahih? Enam. Zid ala hadihi. Ikra. Enam. Tauqifiyah. Dari mana dapatnya? Justru tadi terangkan faedah pertama bahwa ibadah talbiyah tidak tauqifiyah. Boleh kalian berzikir dengan yang semakna dengan itu. Tambahan-tambahan faedah, tambahan-tambahan zikir. Tauqifiyah itu baku, enggak bisa diganggu gugat, itu tauqifiyah namanya. Yang lain nah, kalimat wal khair biyadaik berarti segala kebaikan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. kalian, kita semua hanya berusaha. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah. Naam. Lanjutnya. Hah? Wujubun niyyah. Wujubun niyyah min aina? Dari mana kita dapatkan wajibnya niat? Jelas kalau niat harus, innamal a'malu binniyat. Tapi pertanyaannya, apakah itu diambil dari hadis ini? Dari yang mana? Hah? Dari yang mana? Dari kata labbaika, aku berniat datang ke sini ini untuk memenuhi panggilanmu. Itu niat sesungguhnya. Tetapi barakallahu fikum, bukan berarti kita boleh menjaharkan niat dalam segala ibadah. Tidak. Misalnya sholat, kita mengeraskan niatnya. Saya niat untuk memenuhi panggilanmu untuk sholat. Lillahi ta'ala. Loh, kamu kenapa mengeraskan niatnya? Seperti haji juga mengeraskan niatnya. Bukan. Itu talbiyah. Itu samanya dengan takbir dalam sholat. Maka cukup ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, masuk di dalam ibadah sholat. Dengan kata apa? Takbir. Namanya takbir apa? Takbir pertama masuk dalam sholat. Takbiratul ihram. Perhatikan, ada kalimat ihram. Demikian pula ketika kalian memasuk haji, memasuk ibadah umrah, kamu akan mengatakan labbaika hajjan atau labbaika umratan. Namanya apa itu? Ihram juga. Ada kesamaan di sana. Ihram dengan ihram. Yani masuk ke dalam satu ibadah dengan tanda-tanda. Kalau sholat cukup dengan takbir. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Kalau haji dan umrah dengan kata labbaika umratan atau labbaika hajjan. Maka jangan kalian mengeraskan niat sebelum takbir. Berarti ada satu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oh, itu sebagai ihram. Sebagai ihram sudah ada. Takbir, namanya takbiratul ihram. Jayid, memang faedahnya dari talbiyah labbaik Allahumma labbaik, harus mengikhlaskan niat dalam ibadah karena Allah untuk memenuhi panggilan Allah. Ba'dahu. Nah, setelahnya. Ziyad ibn Umar la yujad fil Bukhari. Baik. Udah ada di situ. Nah. Lalu itu faedah karena saya tambahkan kemarin bukan dari sini kalau enggak salah. Oh, ada. Di bawah Ziyad ibn Umar laysat fil Bukhari. Ada yang lain? Mayati. Naam. Had sedikit sekali tambahannya. Biasanya ada yang sampai 150-70 faedah. Naam, indak. Naam, secara umum wajib kita menyambut panggilan Allah. Bukan hanya dalam haji saja. Ini faedah bagus. Bahwa kita wajib menyambut panggilan Allah dalam segala hal. Apakah dalam perkara-perkara ibadah haji, ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain-lainnya. Karena semuanya ajakan dan semuanya perintah. Qul ta'alau atlu ma haram rabbukum alaikum. Kata Allah, wahai Nabi, katakan pada mereka, ta'alau, marilah kemari. Aku bacakan pada kalian apa yang Allah wajibkan atas kalian. Pertama, jangan syirik pada Allah Ta'ala. Kedua, berbakti pada orang tua. Ketiga, keempat, kelima, sampai 10 perkara di sana. Diawali dengan kalimat ta'ala. Marilah kemari. Ajakan bukan itu? Ajakan. Maka hendaklah kalian berkata, labbaika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku akan taati semua perintahmu. Ini faedah penting. Ada lagi selain ini? Naam. Baik, kita baca ikhtilaf al-ulama. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sudah ngasih faedah belum? Antum. Hah? Indak faedah? Hah? Apa? Iya, itu juga faedah penting. Bahwa orang yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati. Itu adalah tanda ketakwaan hati. Ikhtalaf al-ulama ala masyru'iyyati talbiyah fil hajji li'annaha syi'aruh. Para ulama sepakat dulu, bukan ikhtilaf, malah sepakat. Sepakat apa? Ajma'a al-ulama'u ala masyru'iyyati talbiyah fil hajji. Telah sepakat ijma' para ulama tentang disyariatkannya talbiyah dalam haji dan umrah. Li'annaha syi'aruh, karena itu syi'ar. Disyariatkannya sepakat. Tetapi bukankah kalian tahu kalau makna disyariatkan itu bisa wajib, bisa masnun, bisa mustahabbah. Maka mereka sepakat bahwa itu disyariatkan. Tetapi apakah itu wajib atau sunnah atau rukun, terjadi perselisihan. Waqtalafu hal hiya ruknun aw wajibun aw sunnatun. Mereka berselisih tentang hukumnya. Apakah rukun wajib atau sunnah? Apa bedanya rukun dengan wajib? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wajib kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak dosa. Tapi dikerjakan dapat pahala. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau rukun? Hah? Nah, kalau rukun ditinggalkan batal ibadahnya. Itu rukun namanya. Maka kalau sholat dengan sengaja-sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Karena itu rukun. Sama sholat sengaja-sengaja gak pakai sujud, ya bukan sholat, batal sholatnya. Demikian pula gak pakai ruku, batal sholatnya. Kenapa? Rukun. Tetapi tidak membaca doa di akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dia dosa. Karena para ulama sebagian berkata wajib. Tapi kalau ditinggalkan, sholatnya tidak batal. Sholatnya sah. Demikian pula pada haji. Ada perbedaan sedikit. Kalau dalam haji, rukun batal. Tetapi kalau wajib, tidak batal hajinya, tapi kena dam. Itu bedanya dengan sholat. Kalau dalam haji, kena dam. Maka sekarang ditanyakan kalimat atau talbiyah labbaik Allahumma labbaik, apakah hukumnya rukun? Kalau ditinggalkan maka batal hajinya, batal umrahnya. Atau wajib kalau ditinggalkan terkena dam? Atau sunnah kalau tinggalkan enggak apa-apa? Fadhahaba ila annaha sunnah. Yang berpendapat bahwa dia sunnah, dua imam, al-imaman, Imam Syafi'i wa Imamu Ahmad rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Mereka berdua ini menganggap bahwa hukum talbiyah adalah sunnah, tidak wajib. Wa daliluhum, dalil mereka, annaha dzikrun kasairil adzkar. Karena itu adalah zikir sebagaimana umumnya zikir. Apakah ada zikir yang wajib? Zikir ba'da shalah, zikir sore, zikir pagi, zikir apa lagi? Semua adhkar adalah masnunah, mustahabbah. Taib. Maka ini juga dikir sunnah saja. La yajib bitarkiha syai', tidak terkena apa-apa orang yang meninggalkan kewajiban tersebut. Ini pendapat dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa dhahaba Malik wa ashabuh. Adapun Imam Malik dan para pengikutnya dari para sahabatnya, para murid-muridnya, berpendapat ila annaha wajibatun, bahwa itu hukumnya wajib. Apa tadi makna wajib dalam haji? Ya, sambi tarkiha, berdosa ketika ditinggalkan, wa yasihhu hajjuhu, tetapi hajinya tetap sah. Tetapi apa tambahannya dalam haji? Wa alaihi dam, litarkihi iyahu. Wa alaihi dam, litarkihi iyaha. Kalau iyahu, dikir. Kalau iyaha, talbiyah. Ya. Terkena dam karena dia meninggalkan dikir tersebut. Terkena dam karena dia meninggalkan talbiyah tersebut. Ya. Menurut Imam Malik dan para ulama di madhabnya. Wa dhahaba Abu Hanifah dan juga Ats-Tsauri wa ahlu dhahir. Adapun Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri dan pengikut Daud Adz-Dzahiri dari ahlu dhahir dan juga Atha Ibn Abi Rabah dan Tawus Ibn Kaisan dan Ikrimah ila annaha ruknun la yasihhu al-hajj biduniha. Mereka semua yang ketiga ini berpendapat bahwa talbiyah itu rukun. Tidak sah haji tanpa rukun tersebut. Wa daliluha ula, dalil mereka annaha syiarul hajj. Dari mereka itu adalah syiar hajj, syiarnya. Kalau syiarnya enggak ada, apa tanda-tanda kalau dia sedang haji? Syiarnya enggak ada. Kama anna takbiratul ihram, sebagaimana takbiratul ihram. Siapa yang meninggalkan takbiratul ihram, maka kita akan katakan lagi apa kamu berdiri di situ. Oh, saya sholat, kok gak ada takbiratul ihram? Gak ada tanda-tanda kalau dia masuk ke dalam sholat. Gak ada tanda kalau dia sudah ahrama lissalah. Wa takbirul intiqalat, sebagaimana takbir intiqal, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud ila akhiri. Itu semua syiarus salah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, anna Nabi SAW lam yukhilla biha, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Tidak pernah haji umrah tanpa talbiyah. Terus bagaimana kalian mengatakan kita boleh untuk meninggalkannya? Kata Imam Tsauri wa Atha wa Tawus wa Ikrimah, dan kebetulan ahli dhahir biasanya ngikuti dhahirnya. Dhahirnya begitu ya begitu. Baik. Wa kana yaqul, dan juga Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Wa hiya min a'zamil manasik, sedangkan talbiyah itu sebesar-besar manasik. Karena dia syiarnya, justru syiarnya haji, masa ditinggal? Wa hiya fil hadis, atani Jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Ditambah lagi dengan hadis, Rasulullah SAW menyatakan didatangi aku oleh Jibril, kemudian Jibril memerintahkan aku agar aku menyuruh para sahabat-sahabatku agar mereka mengeraskan al-ihlal. Apa ihlal? Naam, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Wahia talbiyah. Al-ihlal adalah talbiyah. Wal amr yaqtadil wujub, sedangkan perintah itu konsekuensinya wajib. Jadi wajib apa rukun? Karena dalil-dalil yang dibawa oleh kelompok ketiga adalah dalil-dalil wajibnya. Tapi apakah itu rukun? Qanibina azakumullah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam yang menukil ucapan mereka ini, beliau berkata, wa hadza qaulun jayyid, pendapat yang terakhir ini pendapat yang bagus. Menunjukkan kalau beliau tidak ta'assub dengan madhab Hambali. Karena Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang pertama, sunnah saja. Tetapi itu adalah syiah. Dan Nabi menyuruh, ambillah dariku manasik haji. Ditambah lagi dengan aku disuruh oleh Jibril untuk menyuruh kalian agar kalian mengeraskan suara kalian dalam bertahlil, berihlal, bertalbiyah. Jadi rukun apa wajib? Wal amr yaqtadil wujub, bukan yaqtadir rukun. Yaqtadi al wujub. Maka barakallahu fikum. Dirincikan pendapat yang ketiga ini, bahwa kalimat pertama ketika masuk ihram di batas-batas miqat, kemudian mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, itu yang wajib, itu yang rukun, itu rukun. Tanpa itu seperti orang sholat tanpa takbiratul ihram. Tanpa itu seperti orang yang sholat tanpa takbiratul ihram. Sehingga dikatakan wajib walaupun satu kali di awal. Sebagai apa? Sebagai ihram. Dan ditambah lagi dengan hadis-hadis lainnya menunjukkan wajibnya. Penekanan wajib. Sehingga tidak ditentukan wajibnya berapa kali. Silakan perbanyak al-ihlal. Tapi harus rukun ada ihlal. Sebagai tanda, sebagai syiar masuknya dalam haji. Hadza qaulun jayyid wa hujjatuhu qawiyyah, dan hujjahnya juga kuat. Wa qad iltazamaha walillahil hamd almuslimuna jami'an, dan telah dipegang pendapat ini oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Silakan lihat sepanjang masa, enggak ada yang haji diam-diaman, enggak ada. Semua bertalbiyah sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai hari ini. Fala tajid muhriman illa wa huwa yaquluha fi nusukihi marrat. Tidaklah kau dapati seorang yang berihram kecuali pasti mengucapkannya dalam nanasiknya. Marrat, berkali-kali. Famin muqillin wa muktsirin. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tetapi tetap mereka bertalbiyah. Baik. Lanjutkan. Atau kita pindah kepada tauhid. Tanggung sedikit lagi. Teruskan saja. Faedah yang terakhir. Berkait dengan itu tadi, dengan talbiyah tadi. Qala Syekhul Islam, ma khulasatuhu an-niyyah fil hajj wal umrah. Berkata Syekhul Islam, secara ringkasnya kita tulis di sini, kata beliau, bahwa niat di dalam haji dan umrah. La khilafa bainal muslimina fil annal hajja wal umrata la yasihhani biduniha. Dhamirha yarji ila madha? Ila an-niyyah. Tidak ada khilaf, para ulama sepakat bahwa haji dan umrah tidak sah tanpa niat. Harus ada niat haji atau niat umrah. Wa aslu dhalika anna niyyah al-ma'huda fil ibadat tashtamil ala amraini. Dan inti dari yang demikian, ini kesimpulan dari yang demikian, bahwa niat sudah terkait dalam semua ibadah. Yang namanya niat selalu berkait dengan semua ibadah. Tashtamilu ala amrain. Dia mencakup dua perkara. Niat yang berkait pada semua ibadah. Karena Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan harus diiringi niat. Tercakup dalam dua perkara. Pertama, qasdul ibadah wa qasdul ma'bud. Yang kedua, qasdul ma'bud. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Pertama, qasdul ibadah. Niat tujuan ibadah. Kedua, qasdul ma'bud. Tujuan bagi yang diibadahinya. Ini atas yang diibadahinya. Wa huwal asl alladhi dalla alaihi qauluhu ta'ala. Dan itulah dasar perkara yang berkait dengannya di dalam ayat Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas baginya lah agama. Ini perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini saya niatkan untuk Allah. Itu makna pertama. Ibadahnya diniatkan untuk Allah. Makna kedua, dan aku meniatkan untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Qasdul ma'bud. Bedakan antara keduanya. Wa amma qasdul ibadah, kita lihat satu persatu. Adapun qasdul ibadah, fahuwa qasdu amalin khasin yurdi bihi rabbahu min siyamin aw hajjin aw ghairihima. Qasdul ibadah, tujuan ibadah, maka maknanya adalah meniatkan amal yang khusus untuk membuat Allah ridha. Ini untuk Allah, Rabbnya. Apakah dia puasa atau haji atau selain keduanya. Wa hadhihi niyyah allati tadhkur fi kutubil fiqhi al mutaakhirah. Niat ini yang sering dibahas di dalam kitab fiqh. Ini adalah niat yang sering dibahas di dalam kitab fiqh. Pembahasannya bahwasanya kamu ini mengerjakan apa? Salat. Karena apa? Karena disuruh oleh Allah. Salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Berjamaah atau tidak berjamaah? Berjamaah. Kamu imam apa makmum? Makmum. Itu semua dirincikan oleh para ulama. Walaupun bukan berarti harus diikrarkan di lidah, tetapi kerincian itu harus ada di hati kita. Harus ada di hati kita. Ketika kita salat, kita sudah ada di hati kita bahwa aku salat zuhur 4 rakaat untuk Allah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian salat ini dilakukan demikian. Aku sebagai niatnya makmum, niatnya imam, harus ada itu semua. Maka mereka merincikan, para ulama dari madzhab Syafi'iyah merincikan, yang akhirnya dijaharkan oleh orang-orang sekarang. Padahal para imam-imam tersebut tidak menganjurkan untuk menjaharkan, tetapi merincikan di hatimu. Apa mereka katakan? Hah? Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil al-qiblati. Apalagi? Makmuman atau imaman. Kemudian adaan, atau apakah kamu ini penunaian atau pengkodoan? Itu beda juga. Kodoan atau enam. Kalau memang adaan berarti sedang mengerjakan langsung di waktunya. Kalau mengkodok yang terlambat, kamu akan katakan kodoan. Aku niat kodok terhadap apa yang lewat. Ini barakallahu fikum. Harus ada rincian itu dalam hati kamu. Dibahas di mana? Di kitab fiqih yang belakangan, mutaakhirah. Faniyatul ula yatamayyaz biha man yuridu harthal akhirah mimman yuridu harthal dunya. Wa yatamayyaz biha al-muslim minal kafir. Maka jenis yang pertama ini, niat yang jenis pertama, akan membedakan apakah itu adalah ibadah akhirat, harta akhirat adalah harta akhirat, atau itu hanya keuntungan dunia. Terbedakan dari niatnya. Wa yatamayyaz bihal muslim minal kafir, dan akan berbeda antara muslim dengan kafir. Muslim, kafir ada ikut ibadah, ikut sholat atau ikut puasa. Saya juga ikut puasa, padahal saya Nasrani. Kamu akan katakan, beda puasa kamu dengan puasa kami. Apa bedanya? Niat. Gak ada niatnya dalam hati, sebagaimana niatnya kalian. Niatnya berbeda. Kalau dia, usolli toleransian. Kan gitu. Nasrani. Saya sholat hanya sekedar toleransi. Maka itu berbeda, tidak sama. Membedakan antara muslim dengan kafir. Amma tsaniyah fahiyat tamyiz anwa'il ibadah. Adapun yang kedua adalah pembedaan antara jenis-jenis ibadah. Yang pertama tadi adalah yang awal, niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Dibahas di mana itu? Dibahas dalam kitab Tauhid. Beribadah harus kepada Allah. Jangan karena dunia. Jangan karena tarikan-tarikan ria. Jangan karena manusia. Jangan karena ini. Itu dibahas di mana? Kitab Aqidah. Biasanya babnya bab al-ikhlas. Keikhlasan. Tetapi ketika ibadahnya, ibadah apa yang kamu niatkan? Bagaimana yang mau dikerjakan? Niatnya sholat duhur apa asar? Ini dibahas di kitab fiqih. Qala al-ula, yang pertama yang tadi adalah membedakan seorang muslim dengan kafir. Walaupun sama-sama ibadah, niatnya berbeda. Sisi mananya itu? Sisi untuk siapakah dia beribadah. Yang kedua, at-taniyah fahiyat tamyiz anwa'il ibadah. Pembedaan antara niat-niat ibadah. Ibadah yang ini dan ibadah yang itu. Sehingga kalau engkau mandi tapi lupa, tidak niat janabah, junubmu belum hilang. Gak bicara ikhlas, gak ikhlas nih sekarang. Gak bicara ikhlas, tidak ikhlas. Kamu junub bangun tidur dalam keadaan kotor, junub, kemudian kamu mandi. Tapi bukan karena itu mandinya. Seperti biasanya setiap subuh dia mandi. Oh, tadi saya mandi lupa bahwa saya junub. Itu tidak sah. Lo saya ikhlas untuk Allah. Gak ada ikhlas-ikhlasan. Ini pembahasannya bukan masalah ikhlas. Pembahasannya masalah, kamu tadi mandi, mandi apa? Ya mandi biar segar aja. Ya berarti belum hilang junubnya. Harus mandi dengan niat junuban. Dan itu dalam hati. Itu di dalam hati. Kalau di lidah, namanya bukan niat, namanya ikrar. Tidak disuruh untuk mengikrarkan ketika sholat kecuali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gak ada ikrar lain. Maka semua niat-niat tadi adalah di dalam hati. Wa qala rahimahullah, wa la yakunu ar-rajul muhriman bimujarradi ma fi qalbihi min qasdil hajji wa niyatihi, fa innal qasda ma zala fil qalbi mundu kharaja min baladihi. Dan orang yang datang ke sana berihram untuk haji atau umrah, dengan mujarradul ihram atau dengan mujarrad ma fi qalbihi, dengan hanya niat apa yang ada dalam hatinya, meniatkan untuk haji dan niatnya sudah ada sejak dia masih di negaranya, mundu kharaja min baladih, sejak keluar dari negaranya, sejak terbang dari Indonesia menuju Saudi Arabia, dia sudah niat mau umrah, mau haji. Taib, sudah ada di hati. Niat yang jenis itu sudah ada. Wala budda min qawlin aw amal ala yasir bihi muhriman. Tetapi perlu niat jenis kedua. Apa itu? Kamu harus melakukan sesuatu yang membedakan ibadahmu. Yang membedakan ibadahmu ini haji atau umrah. Yang membedakan ibadahmu sholat atau puasa. Yang membedakan ibadahmu mau ziarah kubur Nabi atau mau memuliakan tempat haram. Ya dua-duanya. Kamu berangkatnya karena apa dulu? Sampai di sana silahkan berniat dengan niat yang lain. Baik, berarti ada yang harus dilakukan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Baik, dari sinilah disyariatkan mengucapkan kalimat labbaika hajjan atau labbaika umratan. Untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Sehingga beberapa fuqaha, saya katakan fuqaha, ulama, ahli fiqih, beberapa orang dari mereka mengatakan berarti kalimat labbaika hajjan adalah niat. Labbaika umratan adalah niat. Berarti niat boleh dijaharkan. Berarti niat boleh dijaharkan. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah SWT mengampuni mereka. Alasannya bisa diterima. Karena itu memang membedakan niat, niat haji apa niat umrah. Tetapi barakallahu fikum, sudah kita katakan tadi bahwa niat ada dua jenis. Niat untuk siapa beribadah dan niat ibadah apa yang mau kamu kerjakan. Kalau yang pertama sudah jelas ada dalam hati setiap orang berangkat, saya ingin beribadah karena Allah SWT. Baik, sudah ada. Tapi ketika di sana, apa yang kamu kerjakan? Bedakan antara keduanya. Maka dia bedakan, labbaika hajjan, aku ini berihram untuk haji. Atau labbaika umratan. Fatajarrud minas siyab. Maka ketika dia keluar atau melalui miqat, wala budda min qawlin aw amalin yasiru bihim muhriman. Dia harus melakukan tanda-tanda, ciri-ciri, amalan-amalan yang menunjukkan kalau dia sudah masuk dalam ibadah. Yang menunjukkan kalau dia sudah masuk dalam ibadah. Apa diantaranya? At-tajarrud minas siyab. Dia lepaskan pakaian-pakaian yang biasa dipakai, yang membentuk tangan dan kakinya. Dia pakai hanya dua helai kain saja yang disarungkan dan yang diselendangkan. Ini tajarrud minas siyab. Wajibun fil ihram. Itu wajib dalam ihram. Walaysa syartan fihi. Tapi bukan syarat. Dia wajib. Tapi bukan syartan. Syartan itu kalau enggak ada, enggak sah. Itu syarat namanya. Falau ahrama wa alaihi thiyabun sahha dzalika bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak punya, kemudian dia pakai sembarang pakaian yang dia punya, sah ihramnya. Hadis sudah kita baca kan? Wa man lam yajid al-izar madha? Falyalbas as-sarawil. Tidak mengapa. Bittifaqi a'immati ahli al-ilm, ini disepakati oleh para ulama ahli al-ilmi. Wa alaihi an yanzi' al-libas al-mahdhur, dan atasnya untuk melepas pakaian yang mahdhur tadi. Barakallahu fikum. Itu adalah tanda-tanda kalau kamu beribadah ihram dan mengucapkan kalimat labbaika hajjan atau labbaika umratan sebagai takbiratul ihramnya. Kalau salat takbiratul ihramnya dengan Allahu akbar. Kalau haji atau umrah dengan kalimat labbaika hajjan atau labbaika umratan. Baik, ini faedah penting. Bahwasanya memang itu niat, tetapi ada dua jenis niat. Bahwa niat yang satu adalah kaitannya dengan keikhlasan, dibahas di dalam kitab akidah, dan itu harus ada dalam hati seorang manusia. Yang dilihat tetap apa yang dalam hati. Walaupun lidahnya menyatakan aku beribadah ikhlas untuk Allah dengan suara keras terdengar satu masjid, ternyata riya dalam hatinya ingin dipuji. Mana yang dinilai? Yang di lidah atau yang di dalam hati? Yang dalam hati. Biar semua orang dengar semua. Aku salat karena Allah, ikhlas. Allahu Akbar. Ah, masih kurang ikhlas. Saya ulangi lagi. Aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas, ikhlas, ikhlasnya. Allahu Akbar. Hatinya pengen dipuji sama orang di sekitarnya. Mana yang menjadi niat? Yang di lidah atau di hati? Tetap yang di hati. Berarti dia tidak ikhlas. Sehingga barakallahu fikum, jahr dengan niat tidak ada sunnahnya. Tetap niat itu di dalam hati. Adapun kalimat labbaika hajjan, labbaika umratan, itu adalah tanda masuk ke dalam ihram seperti kalimat Allahu Akbar di dalam salat. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalian hafalkan hadis berikutnya. Bab safarul mar'ah biduni mahram. Bab tentang safarnya seorang wanita tanpa mahram. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahramin. Wa fi lafdhin lil Bukhari la tusafir masirata yawmin illa ma'a dhi mahramin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya mahramnya. Wa ma'a dhu mahramin, dhu mudzakkar, bukan mu'annas. Artinya mahram itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau temani perempuan lagi, ya berarti tetap belum ada mahram. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam lafaz Bukhari, la tusafir masirata yaumin, tidaklah seorang wanita safar perjalanan sehari. Tadi sehari semalam, ini sehari. Berarti dua-duanya, sehari ataupun sehari semalam. Kalau sehari itu dari pagi sampai sore. Kalau sehari semalam berarti bermalam. Tidak boleh safar illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Apa kaitannya dengan pembahasan haji? Kaitannya dengan masalah kemampuan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu berjalan ke sana. Mampu berkait dengan beberapa perkara. Mampu karena hartanya cukup untuk perjalanan sampai pulang, dan untuk orang yang ditinggalnya, keluarga yang ditinggalnya. Mampu dalam artian kesehatannya, badannya sehat walafiat, bukan orang yang memiliki penyakit yang membahayakan, yang akan menulari kaum muslimin di sana. Bukan orang yang terkena virus COVID-19. Bukan orang yang terkena, apa lagi? Yang kemarin, setiap orang haji umroh diwajibkan oleh negara Saudi untuk membawa surat bebas dari penyakit meningitis. Karena pernah terjangkit, ramai, dan tertular banyak orang di sana. Akhirnya ada peraturan itu. Sehingga kalau dia sakit yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, berarti tidak mampu. Yang ketiga, ini yang sedang kita bahas. Dia punya mahram yang bisa mengantarnya berangkat untuk haji atau umrah. Maka dibahas di sini, perempuan tidak boleh safar kecuali ma'adi mahramin minha, kecuali bersama mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tauhidnya insyaallah pada pelajaran berikutnya insyaallah. Berarti hafalannya itu dasari, masyaallah. Qadarullah wa ma syaa fa'al, bukan direncanakan. Tapi itu rahmatan bikum jami'an.